untuk memperkaya pribadi dan dinasti keluarga. Inilah mengerikannya apa tadi? Rakus terhadap apa tadi? Harta dan kedudukan. Itulah penyebab orang kemudian terjerumus ke dalam kerugian. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada 3 pertemuan yang akan datang, tanggal 17 April, 24 April dan 1 Mei, saya tidak bisa datang karena saya akan ke Jember insyaallah, akan ngajar di sana. Dan insyaallah saya bisa datang lagi insyaallah pada tanggal 8 April. Salah ini nulisnya. 8 apa tadi? Mei. Jadi insyaallah selama 3 pertemuan saya tidak bisa datang kalau tidak ada halangan. Insyaallah saya tidak bisa datang 3 pertemuan, dan pengajian di sini insyaallah tetap akan ada. Mungkin yang ngisi yang lainnya, ustadz yang lain. Cuman kalau saya insyaallah kalau tidak ada halangan akan bisa ngajar lagi pada tanggal 8 Mei dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nama apakah yang baik untuk perempuan di dalam Al-Qur'an dan hadis? Ini yang istrinya sedang hamil berapa orang? Nanti saya kasih satu nama, nanti rebutan nanti. Ya banyak lah ya. Dalam Al-Qur'an ada Maryam, ya. Ada siapa? Asiyah. Ya. Dalam hadis banyak, ada Khadijah, ada Ummu Salamah, ada Sofiyah. Siapa? Kurang ngerti aku. Ya, banyak ya nama-nama sahabiyat, nama-nama kaum muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan ya, itu nama-nama yang Aisyah ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya hobi dan sering sekali melukis orang. Bagaimana ustaz jika saya bertaubat, akankah saya masih mendapatkan tanggungan di akhirat? Kalau sudah bertobat insyaallah tidak. Ya. Yang namanya orang bertobat disebutkan dalam sebuah hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Anda punya jiwa seni, arahkan jiwa seni itu kepada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sekedar intermezzo, saya juga suka seni. Ya, saya juga suka seni. Bahkan dulu saya cita-cita akan sekolah di ASRI, Akademi Seni Rupa. Saya dulu cita-citanya, saya sempat gonta-ganti cita-cita. Dulu pernah cita-cita jadi ustaz, begitu masuk ke pondok saya terjun ke dunia seni, saya cita-cita jadi seniman. Alhamdulillah orang tua saya tidak merestui. Akhirnya saya alhamdulillah bisa belajar ke Madinah. Jadi seni itu bisa di untuk yang lain-lainnya. Ya, misalnya untuk apa, kayak untuk merancang sebuah bangunan ya, atau untuk arsitek, atau gambar sebuah taman, atau lukisan pemandangan atau apa. Saya sekarang kalau misalnya lagi jenuh, saya ngerancang, ngarsiteki bangunan pondok. Jadi enggak usah bayar siapa? Arsitek. Arsiteki sendiri aja. Walaupun kayak gini-gini, alhamdulillah banyak yang nanya, ini arsiteknya siapa ustaz? Arsitek lokal, saya bilang. Itu hiburan. Nah, emang gak apa-apa, itu hiburan yang mubah. Ya, itu hiburan yang boleh. Mubah di sini artinya apa? Boleh. Hiburan yang boleh. Jadi seni silahkan diarahkan kepada sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan aturan agama. Ada yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum. Sahih Anda. Ya. Orang mandi besar, dia berwudu dulu. setelah itu mandi, habis itu tidak wudu lagi. Apakah itu boleh? Boleh. Karena begini, sebelum berwudu, urutannya kayak gini. Sebelum berwudu pertama, disunahkan untuk membersihkan kemaluan terlebih dahulu. Jadi sebelum berwudu, orang membersihkan apa? Kemaluan. Jadi kemaluannya sudah apa? Bersih. Jadi nanti ketika mandi tidak perlu dibersihkan lagi, karena sudah bersih. Jadi pertama kali dia mulai dari kemaluan, dia bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu berwudu. Setelah itu baru apa? Baru mandi besar. Mulai dari bagian kanan, dimulai dari kepala, disiram sekujur tubuh. Kemudian sebelah kiri, kemudian digosok dengan pembersih, ya, dengan sabun. Setelah itu ya sudah. Wong tadi sudah apa? Wudu. Kecuali kalau misalnya setelah itu megang lagi. Nah, kecuali kalau setelah itu megang lagi, menurut sebagian ulama batal wudunya. Menurut sebagian ulama batal wudunya, maka dia perlu untuk wudu lagi. Walaupun tadi di muka sudah apa? Wudu. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berapa pertemuan? 3 pertemuan. Karena ini malam ini yang datang cuma sedikit ya. Kalau bisa dikabari yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.